Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar memahami tafsir Al-Quran oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, syarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, alih bahasa Luqman Hakim, diterbitkan oleh penerbit Al-Qawam.